akan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari dia Wow, wow, wow.